tua, bayi merantau dekat duang ke kota Medan. Oh, oi, bayi merantau dekat duang ke kota Medan. Oi, nan dek udah sayanglah sudah. Oi, nan dek denai tambah mandalam. Oh, oi, nan dek denai tambah mandalam. Oh, Sampai Indonesia.